kesan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa unwanu tahaqquq, dan tanda kepastian bil ajzi, dengan kelemahan, wal ittirar, dan kebutuhan, wal dhil, kehinaan, wal iftiqar, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaqqaqa bi hadhil awsaf, orang yang benar-benar memiliki sifat-sifat ini berarti adalah orang yang mengerti, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ghayatil qurb min Allah hasala, dan akan mendapatkan dari Allah puncak kedekatan. Waqad qila, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna du'a mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Wasilahul mukmin, alat senjata orang beriman. Wa nurus samawat wal ard, cahaya di langit maupun di bumi. Wa anna man la yas'alullaha yaghdabu alaih, sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Wa qala ta'ala jallat qudratuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, sesungguhnya Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan nama-nama Allah yang baik. Wa qala, dan Allah di dalam ayat yang lain berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah Tuhan kalian berkata kepada kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi untuk kalian. Doa. Doa ini sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, ada dua ayat. Yang pertama, ayat menjelaskan bahwasanya saat berdoa, cantumkan, lafadzkan nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan ada 99, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Dari 99 itu, gunakan beberapa darinya di tengah-tengah doa kita, di tengah-tengah permohonan kita. Karena Asmaul Husna itu setiap nama memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tidak sama. Memiliki keistimewaan keutamaan yang berbeda-beda. Beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di setiap harinya, seperti yang tertulis tercantum di dalam Ratibul Haddad. Di situ dijelaskan beberapa nama Allah yang dipakai untuk berdoa. Ya Gawiyu Ya Matin Ikfi Syarrat Zalimin. Ya Gawiyu Ya Matin, sifatnya Allah, namanya Allah. Kalau kita baca di dalam Asmaul Husna ada nama tersebut. Dan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Ya Gawiyu Ya Matin, yang maha kuat dan maha kokoh. Ikfina syarat zalimin, cegahlah kami dari kejelekan orang-orang yang zalim. Di dalam Ratibul Haddad. Itu di antaranya. Ada lagi. Ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ada lagi. Ya latif, Ya Latif Alam Yazal, ultuf bina fi ma nazal. Innak latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Nama-nama Allah ya latif. Karena itu jangan tinggalkan nama-nama Allah di setiap doa kita. Kenapa? Karena nama-nama Allah memiliki keistimewaan yang berbeda. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita saat berdoa menggunakan nama-nama tersebut. Sebagaimana difirmankan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Katanya Allah, Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka hendaknya kalian berdoa memohon kepada Allah biha, dengan nama-nama yang baik itu. Dan ini terjadi Nabi Muhammad sendiri saat berada di Badr. Di malam peperangan Badr, Nabi Muhammad selalu mengulang-ulang ya hayu ya qayyum. Dan itu namanya Allah. Ya hayu ya. Kalau kita memiliki khulasatul madad, itu ada doa asmaul husna yang dianjurkan untuk kita baca saat qiyamul lail. Dengan mengulang-ulangi ya Allah 100 atau sampai 200 kali. Kemudian kita mohon dengan satu persatu namanya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa. Menjalankan sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lah doa itu perintahnya Allah. Baik pakai asmaul husna ataupun tidak. Menggunakan asmaul husna ataupun tidak, doa itu perintahnya Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Ud'uni. Mohonlah kalian kepada aku. Mintalah kalian kepadaku. Dan Allah apa mengatakan? Menjawabnya, astajib laku. Aku pasti akan mengijabai untuk kalian. Diijabai oleh Allah setelah kita memohon, setelah kita meminta. Lah memohon kepada Allah agar diijabai, berarti harus kita memerhatikan syarat-syarat agar Allah benar-benar mengijabai doa kita. Nah, syarat-syarat itu ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan mungkin kita buka doa kita dengan hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian kita tutup dengan salawat dan hamdalah. Kita buka dengan hamdalah dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, ditutup dengan hamdalah, salawat dan salam. Nah, biasanya dalam doa itu diawali alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, doa. Kemudian ditutup wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ringan itu, gampang. Semuanya bisa. Tapi yang berat makanan halal. Yang berat adalah makanan halal. Nah, sedangkan yang halal itu menjadi kewajiban kita. Kita memiliki kewajiban untuk tidak mengambil, tidak memakan, tidak meminum, tidak memakai kecuali yang halal. Nah, ini kunci utama, halal ini kunci utama. Kita mau buka dengan hamdalah, sholawat, ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Tapi kalau yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, doa tadi itu sia-sia. Dan ini sering kita sampaikan. Bagaimana ada seseorang jalan jauh dari kotanya sehingga kotor pakaiannya, rusuh mukanya, rambutnya semerawut, tapi makanannya haram. Memohon dia kepada Allah, mengangkat tangannya, merintih, mengeluh kepada Allah, menangis, mengatakan, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb," mohon kepada Allah. Tapi mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Katanya Rasulullah, fa anna yustajabulah. Dari mana, bagaimana bisa diijabai oleh Allah doa-doanya? Karena itu para salaf mengatakan, doa itu kal miftah, doa itu seperti kunci. Doa itu seperti kunci. Wa asnanuhu lugamul halal. Kunci itu kan ada deratnya. Kunci itu adalah ada deratnya. Yang biasa dikatakan gigi-giginya. Nah kunci itu bisa masuk. Tapi gak akan mungkin bisa buka kalau gak ada gigi-giginya. Kita punya kunci misalnya. Kuncinya pintu itu. Tapi kalau giginya sudah habis, bukaan. Gak bisa buka. Lawangi. Kita cuma bisa muter-muter gini tuh, tapi gak bisa kebuka. Kenapa? Gigi-giginya gak ada. Loh kita berdoa, tapi gigi-giginya gak ada. Gak kebuka, gak turun. Gak dijabai sama Allah. Lah gigi-giginya ini adalah makanan yang halal. Minuman yang halal. Pakaian yang halal. Ini yang berat. Ini yang berat. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Ada lagi ya, berat. Tapi gak seberat yang ini. Memohon kepada Allah itu di setiap waktu, di setiap keadaan. Mau senang, mau susah. Mau punya, mau gak punya. Hendaknya kita tetap memohon kepada Allah. Nah selama ini enggak. Kita itu memohon serius di dalam memohon kalau butuh. Kalau butuh, serius dalam memohon. Tapi kalau enggak butuh, cepet-cepetan. Dan mari. Tapi kalau butuh, ini salah. Ini keliru. Kenapa kita harus memohon kepada Allah dengan benar di setiap keadaan kita, keadaan senang, keadaan susah, keadaan punya, keadaan tidak punya, kita berdoa harus sama. Nah fungsinya apa? Fungsinya kalau kita terus berdoa kepada Allah, khususnya di masa-masa senang dan bahagia, itu ketika di masa sulit, kita berdoa, Allah itu mengenali kita. Nah, kalau kita gak pernah berdoa, nah, kalau berdoanya ecek-ecek itu berarti gak doa. Oh, gak doa. Nah, mari. Itu sama dengan gak doa. Doa. Nah, kalau kita gak pernah berdoa, tahu-tahu saat butuh kita berdoa, gak direken. Kita datang ke orang aja, ke saudara-saudara. Kalau gak pernah datang ke dia, tahu-tahu saat butuh kita datang kepada dia, gak mungkin diregani kita, gak mungkin dihargai. Kenapa? Dia akan ngomong dalam hatinya. Segini tempat. Biasa nanti. Kadang jangan kan datang, telepon aja, gak tahu telepon. Moro-moro telepon. Apa ini telepon? Paling. Macam-macam sudah. Tapi kalau sudah sering telepon, tidak mungkin ada pemikiran seperti itu. Ketika dikasih tahu, dia akan bantu. Tapi kalau tidak tahu moro-moro, nanti ngewangi, metu langsung. Buku alasan. Waduh. Cinta swingi tak gaya bayar sepeda. Waduh. Cinta swingi disile. Aduh, makin. Karena itu Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fishidda. Kenalilah Allah saat kamu bahagia, saat kamu senang, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulit. Kenalilah Allah atau kenalkan dirimu kepada Allah di masa senang, di masa bahagia, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulit. Dan ini persis dengan apa yang terjadi kepada Nabi Allah Yunus alaihis salam. Nabi Yunus, kita tahu Nabi Yunus dimakan ikan, ditelan oleh ikan. Nah, Nabi Yunus ini selalu memohon kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Jadi ketika ditelan ikan, Nabi Yunus pun tidak berhenti memohon kepada Allah. Sehingga Allah membantunya, menolongnya, memerintahkan kepada malaikat, selamatkan dia. Nah, malaikat ini ketika mendengar doa dari Nabi Allah Yunus, malaikat itu bingung. Ini suara kami kenal, suara kami sering dengar, tapi kok tempatnya asing? Tempatnya asing. Biasanya mungkin doanya itu dari Mojosari, di Kauman misalnya. Kalau doanya dari Kauman, suaranya didengar dari Kauman, orang wis nyangka, oh fulan, tahu sudah. Tapi misalnya apa? Moro-moro di tempat yang lain, misalnya ini, kita di luar negeri, tahu-tahu ada suara, oh, tahu suara ini, tapi tidak mungkin, misalnya di orang Indonesia, orang luar negeri, kita bingung, kenapa? Kita sering dengarnya kalau di Indonesia atau di desa kita atau di kota kita, kok ini kita dengarnya di luar negeri, kita mau mengatakan dia nggak berani, kenapa? Moso, mana mungkin kan gitu. Sama dengan para malaikat, loh, ini suaranya sering kita dengar. Tapi mereka mau mengatakan iki Yunus, ini Nabi Yunus. Tapi kok tempatnya asing, jadi mereka nggak bisa mengatakan itu Nabi Yunus. Ketika Allah memerintahkan selamatkan dia, siapa dia ya Allah? Suaranya kami kenal, tapi dari tempat yang asing. Allah menjawab, Abdi Yunus, hambaku, baru malaikat, ternyata benar. Orang yang kita kenal, yaitu Nabi Yunus alaihis salam, dikenal sama Allah. Kapan? Setelah setiap kesenangan, kebahagiaan, memohon kepada saat susah, dibantu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan, apa yang kita baca di pertemuan akan datang. Intinya kita harus selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya memakai asma'ul husna. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan setiap permohonan kita, permintaan kita diijabai oleh Allah, baik di dunia, di barzah ataupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dijauhkan oleh Allah dari kejelekan, dijauhkan oleh Allah dari kemungkaran, kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita di dalam perbuatan yang diridhai, dicintainya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.